بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terakhir kajian kita masih dalam bab sujud sahwi, yakni pada pembahasan penyebab sujud sahwi yang kedua, yakni mengurangi dari sholatnya karena lupa. Mari pernah kita baca penjelasan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengenai jika seseorang meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Jika yang terlupa adalah takbiratul ihram, maka hakikatnya salatnya belum dimulai sama sekali, belum sah, sehingga harus diulang dari awal. Adapun jika yang terlupa dari rukun tersebut, selain itu, selain takbiratul ihram, seperti ruku, sujud, maka dirinci mengenai kapan waktunya dia teringat. Jika teringat masih di rakaat tersebut, ya belum bangkit kepada rakaat berikutnya, masih di rakaat tersebut, maka segera dia menuju gerakan dari rukun yang terlupa itu. Apabila teringatnya sudah berdiri dan mulai membaca bacaan di rakaat yang berikutnya, ya, sudah membaca Al-Fatihah, sudah mulai membaca Al-Fatihah di rakaat berikutnya, maka tidak perlu kembali menuju rukun yang tertinggal tadi, tetapi apa? Telah batal rakaat yang tadi ada rukun terlupa itu, kemudian rakaat yang sedang akan dia kerjakan menjadi pengganti dari rakaat yang tadi telah batal karena ada salah satu rukun yang terlupa. Nah, ya, jadi kedua keadaan mengingat atau teringatnya seseorang. Mungkin teringatnya masih di rakaat tersebut. Ya, dia teringat tadi belum ruku. Maka segera dia menuju rukun yang tertinggal, yang terlupa itu. Walaupun habis sujud, sedang sujud, teringat bahwa tadi belum ruku. Maka segera dia berdiri untuk mengerjakan rukun tersebut dan kemudian lanjutkan sholat. Teringat belum sujud, sujudnya baru satu kali. Orang sudah akan bangkit di situ, teringat bahwa sujudnya baru satu kali. Maka segera dia kembali untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian baru bangkit. Demikian. Ini kalau teringatnya masih di rakaat itu. Apabila teringatnya sudah berdiri dan sudah mulai membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru teringat bahwa tadi di rakaat sebelum ini saya kurang rukuk misalnya. Saya kurang sujud misalnya. Maka rakaat yang tadi itu, yang sebelumnya itu telah batal, dan sekarang rakaat yang sedang akan dia mulai ini menggantikan kedudukan rakaat yang tadi. Ya kan? Dia tinggal teruskan sholat. Ya, tinggal teruskan sholat. Tetapi anggaplah bahwa rakaat yang tadi itu tidak sah, sehingga tidak terhitung. Ini rakaat yang sedang dia akan kerjakan sebagai penggantinya. Sebagai penggantinya. Nah, baik kondisi pertama maupun kedua, nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, sekarang kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, yang mungkin dialami seseorang, qala hadithullah, wa in lam ya'lam birrukni al-matruki illa ba'da salam. Dan jika dia tidaklah mengetahui, tidaklah menyadari adanya rukun yang tertinggal kecuali setelah salam. Ya, kan mungkin. Jadi dia ingatnya setelah salam. Kalau tadi masih dalam sholat. Kalau ini ingatnya ba'da salam. Setelah salam dia baru ingat, baru sadar. Ada sebuah rakaat tadi saya kerjakan kurang sujudnya, kurang rukuknya. Nah, maka bagaimana solusinya? Sudah terangkan, fa innahu ya'tabiruhu katarki waqtatin kamilatin. Maka sesungguhnya dia menganggap kondisinya itu hukumnya seperti kurang satu rakaat. Dia anggap dirinya itu, habisnya itu seperti dia meninggalkan satu rakaat secara penuh. Jadi intinya seperti orang masih kurang satu rakaat. Nah, jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin ingat dengan sendirinya, atau mungkin ada orang yang menyampaikan. Anda tadi sujudnya cuma satu kali di rakaat yang kesekian. Mesti ingat ya Allah. Maka anggaplah kondisi tersebut bahwa berarti saya kurang satu rakaat. Jadi ibarat orang misalkan orang sholat maghrib baru dua rakaat sudah salam. Ibarat orang sholat zuhur baru tiga rakaat sudah salam. Kondisi sama seperti ini. Sehingga maka solusinya fa in lam yatulil fadlu, maka jika jedanya belum panjang, jedanya belum panjang, belum lama, wa huwa baqin ala taharatihi, dan dia masih di atas taharahnya, belum batal. Ya, dia masih di atas taharahnya. Perhatikan ini dua syaratnya ya. Satu, jedanya belum panjang, belum lama. Dua, dia masih di atas taharah, wudunya belum batal. Jika terpenuhi dua syarat ini, bahwa dia jedanya tidak panjang, dia belum batal, maka cukup ada biraq'atin kamilatin. Cukup dia bangkit untuk menambahi satu rakaat sempurna. Cukup dia bangkit untuk mengerjakan satu rakaat sempurna. Wa sajada lis-sahwi wa sallam. Kemudian nanti sujud sahwi, kemudian salam. Ya, itu dia. Dia bangkit. Dia bangkit. Kerjakan satu rakaat sempurna. Berarti ini maksudnya ulang sholat dari awal atau meneruskan? Meneruskan. Nah, karena ini sifatnya meneruskan, barakallahu fikum, jangan bertakbiratul ihram lagi. Takbiratul ihram ini yang tadi. Cukup langsung berdiri. Nah. Cukup langsung berdiri, ta'awun, basmalah, al-fatihah. Jangan bertakbiratul ihram. Allah. Kalau bertakbiratul ihram, ini namanya nanti malah ngulang sholat. Yang meneruskan takbiratul ihramnya masih yang tadi, masih berlaku. Nah, ini jika tadi dua salat terpenuhi. Nah, jika dua salat tadi tidak terpenuhi, wa in talal faslu, jika sidangnya sudah panjang, alim takallah wudu'uhu, atau sudah batal wudu'nya, ista'na fasolata min jahidin, dia mengulang salat dari awal. Ini ya. Jadi kalau sidangnya sudah panjang, jika dia sudah batal wudhunya, maka mengulang salat dari awal. Mungkin bedanya belum lama, tetapi dia sudah batal, dia juga mengulang dari awal. Mungkin dia wudhunya belum batal, tetapi bedanya sudah panjang, ya ada 15 menit sudah. Maka berarti apa? Dia mengulang dari awal. Ini dia. Ini kondisi yang ketiga, yaitu seorang mengingat ada rukun yang terlupa, menyadari ada rukun yang terlupa setelah salam. Nah, ada sebuah kondisi dipaparkan oleh beliau selanjutnya yang mungkin, Masya Allah, ini ya, jangan terjadi, tapi mungkin. Illa an yakuna al-matruku tashahhudan akhiran aw salaman, kecuali yang terlupa itu dari rukun adalah bacaan tashahhud akhir atau bacaan salam. Jadi yang terlupa itu bukan rukun-rukun dalam rakaat, tetapi penutup dari salat berupa tashahhud akhir, berupa salam. Ya, jadi bukan bagian-bagian dari rakaat salat, bukan ruku, bukan sujud, bukan iktidal, bukan duduk di antara bersujud, bukan. Tetapi sebuah rukun yang itu adalah penutup dari sebuah salat. Tasawuf akhir mungkin. Ya, dia enggak baca. Atau salam. Dia enggak baca salam. Ya. Kayaknya salam tadi. Ya, tapi mungkin seorang hanya ini saja, tak baca apa-apa, itu ngelamun. Tahu-tahu imam salah, dia salah. Atau kalau jangka sendiri, ya sudah. Ya, ini saja dia ngantuk maksudnya. Tahu-tahu salah. Atau dia salahnya hanya menoleh tanpa mengucapkan. Ini kalau salah, kalau sini. Tanpa mengucapkan salah. Nah, ini bagaimana? Artinya kan, ini rukun, jelas, ini rukun. Tetapi ini bukan sebuah bagian dari rokaat, ngapain dia nambah-nambah rokaat, ya rokaatnya nggak ada yang terluput. Maka apa? Fa'innahu la yu'tabaru katarki rokaatin kamilah. Maka sesungguhnya dia tidak dianggap seperti meninggalkan rokaat, tidak. Ya. Dia tidak dianggap, ya, tapi kan tidak ada tidaknya. Dia tidak dianggap seperti meninggalkan rokaat. Nah, karena memang rokaat semua sudah lengkap. Terus bagaimana? Maka kata beliau, bal yaqidihi wa yasjudu wa yusallim. Maka cukup dia kerjakan hal itu, kemudian sujud sahwi dan salam. Ya. Jadi seorang misalkan lupa tasyahud, ya langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingat, saya tadi belum baca tasyahud, itu sudah tinggal at-tahiyatulillah, salatulillah. Sudah selesai, sujud sahwi, salam. Atau lupanya salam, lupa dari salam. Ya sudah ada tasyahud, sudah lengkap. Ya salamnya ternyata tadi cuma gerak sadar, gerak gini, belum mengucapkan salam. Terus ingat, saya belum salam. Sudah, sujud dua rakaat, sujud dua kali sujud pasti sahihnya, kemudian salam. Nah, jadi tidak perlu menambah rokaat karena memang secara rokaat dia sudah lengkap. Ini mengenai jika yang terlupa dari rukun tersebut berupa bacaan tasyahud akhir atau bacaan salam. Nah, selesai dari pembahasan jika yang terlupa atau terkurangi dari salat karena lupa berupa rukun. Sekarang kita akan masuk kepada jika yang terlupa adalah wajib-wajib sholat. Ini bisa dirujuk kepada bab yang lalu, apa saja itu rukun-rukun, apa saja wajib-wajib sholat. Nah, sekarang al-muhim kita masuk kepada jika yang terlupakan adalah wajib sholat, dicontohkan di sini berupa tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu adalah salah satu dari wajib sholat. Qala hafizahullah wa inna dia at-tashahud al-awwal. Apabila dia terlupa dari tasyahud awal. Ya, terlupa dari tasyahud awal. Wa qama ila raka'ati tsalitsah. Ya, langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Ya kan? Harusnya tasyahud awal dulu. Dia lupa langsung berdiri ke rakaat ketiga. Maka bagaimana solusinya? Perhatikan rinciannya. Rincian pertama, lazimahu ruju'u lil ityani bit tasyahudi. Dia wajib kembali. Ya, wajib kembali untuk mengerjakan tasyahud awal tersebut dengan catatan ma lam yastatimma qa'iman. Selama dia belum sempurna dalam kondisi berdiri. Selama dia belum sempurna dalam kondisi berdiri. Nah, ini hukumnya tadi apa? Wajib dia rujuk kembali membaca tasyahud awal. Jadi intinya dia ingat sebelum tubuhnya dia itu berdiri dalam keadaan sempurna. Sempurna dalam keadaan berdiri. Nah, jadi belum lurus berdiri. Dia sudah ingat. Wajib rujuk. Wajib kembali. Masih bungkuk begitu. Ya kan? Allah. Teringat ya. Masih bungkuk. Maka dia wajib kembali. Tutup. Membaca. Tasyahud. Kondisi kedua. Fa'in istatamma qa'iman. Jika dia sudah sempurna berdiri. Ya, sudah sempurna berdiri. Sudah betul-betul lurus berdiri. Dan berdiri baru ingat bahwa saya harusnya tasyahud awal. Maka kuriha rujuhu. Makruh dia kembali. Kalau sudah lurus berdiri, makruh dia berdiri, kembali. Kembali justru makruh. Berarti harusnya apa? Lanjut. Ya. Jadi untuk kembali justru makruh. Nah, terus kalau makruh berarti ngapain? Ya harusnya lanjut. Jadi bukannya kembali tadi apa? Lanjutkan. Fa'in raja'a lam tabtul salatuh. Jika dia nekat kembali, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Artinya kan makruh, cuma makruh gitu. Sehingga kalau dikerjakan sholatnya tidak batal. Tapi justru kena kemakruhan. Karena yang seharusnya kalau sudah lurus berdiri, lanjutkan sholat saja. Lanjutkan sholat saja. Ya, jadi jika sudah dalam kondisi sempurna berdiri, yang seharusnya lanjutkan sholat. Nah, makruh untuk kembali duduk bertasyahud. Itu pun kalau seorang mungkin karena belum tahu ilmu malah balik, atau mungkin nekat dia balik, ya dia nggak batal sholatnya, tapi kena kemakruhan. Ya kalau mungkin yang seringnya ya karena belum tahu ilmu. Seorang imam misalkan lupa, ya Allah masih ingat ya subhanallah, iya saya belum tersyukur balik ya. Jadi makruh sih. Dan kalau imam kembali, ya otomatis makmum ikut kembali. Tapi kalau subhanallah maknanya makmum, betul sudah. Jadi walaupun imam sudah lurus berdiri, tetap harus diingatkan subhanallah agar paham bahwa kurang itu, salatnya kurang berupa tasyahud. Bukan lurus kembali. Jadi tasah tasbihnya itu untuk mengingatkan Anda terlupa dari tasyahud awal. Sehingga nanti sujud kabir. Jadi bukan nyuruh kembali, tapi tak kita di untuk mengingatkan kurang dari tasyahud awal. Nah, kalau belum tahu ilmu, kan kuliah saya kurang tasyahud, berarti itu sudah balik. Nah, ini yang dimaksud itu makruh. Wa in syara'a fil qira'ah, jika sudah memulai bacaan, kita mulai alhamdulillahirabbil alamin. Haruma 'alaihi ar-ruju'. Sekarang haram untuk kembali. Bedakan dengan yang nomor dua. Nomor dua sudah lurus berdiri, tapi belum mulai membaca. Sudah lurus berdiri, belum mulai membaca, makruh untuk kembali. Tapi kalau sudah mulai membaca, alhamdulillah, rabbil alamin, ini haram. Haram untuk kembali. Haram alaihi rujuk. Haram bagi dia untuk kembali. Karena tadabbasa di ruknin akhar, karena sesungguhnya hal tersebut telah bercampur dengan rukun yang berikutnya, fala yaqta'uhu, maka dia tidak boleh memutusnya, tidak boleh memutus rukun yang dia kerjakan itu. Nah, itu tiga kondisi ya. Jadi satu, wajib kembali. Kapan itu? Jika belum sempurna lurus berdiri. Dua, makruh kembali. Makruh kembali. Kapan itu? Apabila sudah lurus berdiri, tadi belum membaca. Belum membaca qiraah, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, ya, haram untuk kembali. Kapan itu? Ketika sudah mulai membaca. Nah, untuk ketiga kondisi ini, semuanya wajib sujud sahwi. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh. Nah, jadi untuk ketiga kondisi ini wajib sujud sahwi. Artinya baik yang pertama tadi yang wajib kembali, ya kan, maupun yang makruh kembali, maupun yang haram kembali, untuk tiga kondisi ini semuanya wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Ada sebuah kondisi yang juga belum dipaparkan oleh Syekh di sini. Kondisi keempat mungkin, kita anggap sebagai kondisi keempat. Tidak perlu sujud sahwi. Ya. Ada sebuah kondisi terkait tasyahud ini. Kondisi keempat yang tidak perlu sujud sahwi. Kapan itu? Yaitu dia terlupa dari tasyahud awal. Ya kan? Tetapi sudah kembali ingat sebelum lututnya itu terangkat dari bumi. Nah, namanya orang mau berdiri kan, akhirnya semula sujud kan lutut bersentuhan dengan bumi. Ya. Dia mau bangkit, mau dia duduk istirahat dulu ataupun tidak, al-muhim lutut belum terangkat dari bumi. Kemudian ingat, otomatis kan segera balik. Ini barakallahu fikum, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sesali. Karena yang dimiliki itu tidak teranggap dia melakukan penambahan apapun. Sehingga tidak perlu sesali. Tapi kalau teringatnya tadi sudah mulai berdiri, agar lutut itu sudah terpisah dari bumi. Itu sudah wajib sesali. Itu namanya kondisi pertama tadi, kondisi pertama. Nah, ini ingatnya cepat itu, belum lutut belum terangkat dari bumi sudah ingat, sehingga pahanya segera dikembalikan ke tempat duduk, ya, segera duduk. Bagaimana ya? Jadi sudah mau bangkit ini, istilahnya pahanya sudah terangkat gitu, tapi lutut masih menempel di bumi. Nah, segera dia ingat ya. Tidak duduk lagi. Maka ini tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu rincian terkait lupa dari tasyahud awal. Nah, sekarang yang tersebutkan di dalam hadis Nabi memang ini terkait tasyahud awal. Bagaimana kalau yang terlupa adalah wajib-wajib sholat yang lainnya selain ini, yaitu tasbih ketika rukuk, tasbih ketika sujud, ya, bacaan Rabbana wa lakal hamd ketika iktidal, bacaan Rabbi firli ketika duduk di antara dua sujud. Ini kan contoh-contoh dari wajib sholat yang lainnya. Wajib sholat ada 8. Nah, ini duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal. Nah, selainnya tadi semuanya bacaan. Subhanallah rabbil a'la, ya. Takbir intiqal. Allahumma Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Subhanallah rabbil a'la, kemudian Rabbi firli. Nah, ini lupa dari itu. Maka disebutkan oleh Syekh Tulahnya, wa in tarakat tasbihah birruku'i awis sujud. Apabila dia meninggalkan bacaan tasbih pada ruku atau pada sujud, ya, dia lupa membaca subhana rabbiyal a'la ketika ruku. Dia lupa membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Perhatikan, rinciannya sama sebagaimana tasyahud itu. Lazimahu ruju'u lil ityani bih. Dia wajib untuk kembali dan membacanya. Ma lam ya'tadil qa'iman, selama dia belum lurus dalam kondisi berdiri, fi raka'atil ukhra, di rakaat yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah kita coba buka di kitab-kitab yang lain, misal Syarhul Mumti', syarah dari Zadul Mustaqnit dari Syekh Salih Muhammad Ibn Salih Al-Muslimin rahimahullah, dan juga dari Al-Iqna' dari kitab Hanabilah, yang mereka sebutkan bukanlah seperti ini. Allah mungkin. Dan juga tidak kita temukan adanya pendapat yang demikian. Jadi, barakallahu fikum, yang disebutkan di kitab-kitab yang tadi telah kita sebutkan, yaitu dia wajib kembali untuk membaca itu selama belum lurus berdiri untuk iktidal. Kalau itu bacaan Subhana Rabbiyal Azim, dia terlupa dari membaca Subhana Rabbiyal Azim, rukuknya dia sudah kerjakan, tapi dia lupa dari membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, dia teringat sebelum lurus berdiri untuk iktidal, sebelum ini, dia teringat, maka wajib kembali untuk membaca. Lalu sini disebutkan sebelum berdiri pada rakaat berikutnya. Lah, yang disebutkan oleh para syaikh itu sebelum tegak lurus, dalam artian berdiri dari rukun itu. Kalau dari rukuk berarti apa? Sebelum lurus untuk iktidal. Jadi dia misalkan sami Allahu liman, sebelum lurus berdiri dia ingat tadi belum membaca subhana rabbiyal azim, maka segera dia balik untuk kembali rukuk dan baca subhana rabbiyal azim. Tetapi kalau sudah lurus berdiri sami Allahu liman hamidah, sudah lurus berdiri, nah, yang demikian itu apa? Tidak perlu dia kembali. Nah, tapi dihukumi seperti kalau tasyahud awal tadi, ya, dia sudah lurus berdiri begitu. Tidak perlu kembali. Demikian pula zikir ketika apa? Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kalau sudah lurus dalam kondisi duduk, Allahu akbar. Sudah lurus dia duduk. Nah, ia tidak perlu kembali untuk membaca, untuk sujud dan membaca zikir itu. Tidak perlu. Tetapi kalau teringatnya belum lurus duduk, itu Allah, ya, sudah ingat, maka lazimah rujuk, wajib bagi dia kembali. Kembali sujud, baca subhana rabbiyal a'la. Nah, itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzi, Muhammad bin Shalih Al-Fauzi rahimahullah, dan syarful mubdi. Jadi bukan batasannya bukan rakaat berikutnya, bukan, tetapi lurusnya dia untuk sebuah gerakan setelah itu. Kalau sudah lurus, kalau sujud berarti duduk, kalau rukuk berarti lurus iktidal, maka tidak perlu kembali, tetapi kalau belum maka kembali. Wa yasjudu lis-sahwi fi kulli hadhihi al-halat, dan naam, dia harus sujud untuk sujud sahwi pada seluruh kondisi-kondisi tersebut. Artinya baik tadi itu dia zikir rukuknya sama sekali tidak teringat, sehingga langsung iktidal, sami Allah liman hamidah, tapi tidak perlu kembali, ini juga sujud sahwi, maupun sudah bangkit begini, kemudian teringat, dia kembali, maka ini juga sujud sahwi. Selesai dari pembahasan pengurangan dari sholat karena lupa. Masuk kondisi terakhir. Wa ammal halatu salisah wa hiya halatu syakki fi shalah. Adapun kondisi ketiga, yaitu kondisi lupa, ragu di dalam sholat. Kondisi ragu di dalam sholat. Sebelum masuk kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, perlu kita ketahui, harus bagi kita mengetahui kaidah-kaidah mengenai keraguan. Ada tiga kaidah terkait ragu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumtaz. Agar kita paham ragu seperti apa yang dimaksudkan di dalam kondisi kita ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, idza kana asyakku ba'da intihai shalah, apabila keraguan itu muncul setelah selesai sholat. Ya, apabila keraguan tersebut muncul setelah selesai sholat, mungkin tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholat, baru setelah itu muncul dia ragu. Saya tadi sholatnya itu 3 atau 4 ya. Saya tadi sholatnya sujudnya benar tidak. Jadi al-muhim ragu ya. Ini bukan teringat, tetapi ragu. Kita kan dengan teringat. Pak teringat kan lihat, oh tadi saya kurang satu, oh tadi saya, ini teringat. Ini ragu. Ragu itu timbang. Bahasa Arabnya juga syak, taraddud. Maka fala ibrata bih, tidak perlu dianggap yang seperti itu. Tidak perlu dianggap. Sudah, kita katakan, tidak, saya sudah selesai. Ini tidak perlu saya anggap. Illa an yatayaqqan an naqta min ziyadah, kecuali dia yakin adanya tambahan atau adanya kekurangan di dalam sholat. Itu baru kita perlu selesaikan. Kalau yakin berarti kan bukan ragu. Oh saya yakin tadi kurang sujudnya. Oh tadi saya yakin sholatnya ketambahan. Ini namanya yakin. Kalau yakin perlu. Solusinya seperti apa sudah dibahas tadi. Ya kan? Sudah selesai salam baru teringat. Oh tadi saya kurang sujud, bagaimana tadi sudah dibahas. Jadi kalau ragu, betul-betul cuma ragu, tidak perlu dianggap kalau munculnya setelah selesai sholat. Dan yang seperti ini tidak hanya dalam masalah sholat, dalam masalah wudhu, dalam masalah tawaf. Kalau munculnya setelah selesai, sudah selesai wudhu, baru muncul tadi saya sudah diusap belum ya kepalanya ini. Singgung dia ragu. Tidak perlu dia ragu. Jadi kalau ingat, oh iya. Ini kan namanya ingat, yakin. Saya belum mengusap. Nah, akhirat. Itu perlu diselesaikan masalahnya. Jadi kalau cuma ragu, jangan diamat. Demikian pula tawaf sudah selesai, sudah baru ragu. Saya itu tadi 7 atau baru 6. Nah, ini enggak perlu diamat. Karena sudah selesai dari ibadah. Al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah kedua. Idza kana asy-syakku wahman ay tara'a 'ala al-dhahan wa lam yastaqir. Apabila keraguan itu hanyalah bersifat wahm. Apa maksudnya wahm di sini? Yaitu muncul pada benak kita dan tidak menetap. Muncul pada benak kita dan kemudian tidak menetap. Jadi kan kadang ada ya, keraguan yang sebaik makna. Gitu. Muncul di benak kita, tapi kemudian tidak menetap itu. Langsung bisa hilang gitu. Enggak itu, enggak. Kalau pernah perhatian mungkin pernah merasakan ya, sholat itu kayak lupa gitu, kayak ragu. Kan setelah itu tidak hilang. Oh ini cuma waham saja. Itu muncul pada benak seseorang, tetapi apa? Wala mustaqir, tidak menetap di situ. Nah, ini juga tidak perlu diperhatikan. Artinya kalau itu terjadi dalam sholat kita, tidak perlu sujud sahwi. Ini keraguan yang sifatnya waham semata, hanya terbesit muncul di benak yang kemudian hilang setelah itu. Nah. Yang ketiga, idza kasurat asy-syukuk 'alal ma'al insan, apabila keraguannya itu banyak. Sampai disebutkan oleh Syekh rahimahullah, hatta sara la yaf'alu fi'lan illa syakka fihi. Tidaklah dia melakukan sebuah perbuatan pun kecuali pasti ragu. Wudhu ragu, sholat ragu, makan ragu. Masya Allah. Nah, ini juga nggak perlu dianggap. Obatnya memang jangan dia anggap keraguan tersebut. Karena kalau diiakan terus, nah, ini penyakit pada diri dia. Baik, itulah tiga kondisi ragu yang tidak perlu dianggap. Berarti ragu yang perlu dianggap dan itu mengharuskan sujud sahwi adalah ragu yang selain tiga ini. Ya, yaitu ragu yang itu terjadinya masih di dalam sholat, keraguan yang itu memang betul-betul nyata, ada, menetap pada benak kita, ragu. Dan sifatnya itu, ya kadang-kadang bukan sesuatu yang tiap saat kita mengalami. Nah, jika sebuah keraguan itu selamat dari tiga perkara ini, berarti itulah keraguan yang akan menjadikan sebab sujud sahwi. Nah, kita baca. Fa'in syakka fi adadir raka'at. Jika dia ragu mengenai jumlah raka'at. Fa'in syakka afalla sintain amsalatan masalah. Jika dia ragu apakah sholat 2 atau 3. Nah, maka perhatikan pendapat Syekh Hafidzullah di sini. فَإِنَّهُ يَدْنِي عَلَى الْأَقَلُ. Maka dia membangun sholatnya berdasarkan yang lebih sedikit. لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ. Karena itulah yang yakin bagi dia. Jadi pendapat Syekh di sini bahwa kalau kita ragu, ambillah yang sedikit. 2 atau 3? 2. 1 atau 2? 1. 3 atau 4? 3. Ya, ini yang disebutkan Syekh itu. Tapi di sana ada barakallahu fikum pendapat yang lain bahwa apabila tertimpa keraguan wa tarajjah indahu ahadul amrayn, dan dia bisa menguatkan salah satu dari dua yang dia ragu tersebut, dia hendaknya mengambil yang kuat itu. Nah, ini pendapat yang lain. Yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti. Jadi jangan langsung milih yang sedikit. Tetapi coba dipikirkan dulu, mana yang kira-kira lebih kuat? Dua atau tiga? Pikir dulu. Kalau memang yang kuat dua, dua. Kalau yang kuat tiga, tiga. Pilihnya. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi Alaihissalam, "Falyataharras shalah." Hendaknya dia mencari tahu mana yang benar. Wal yutimma alaihi. Kemudian dia sempurnakan sholat berdasarkan hal itu, ya. Tsumma yusallim wa tsumma yasjud sujudain. Kemudian Nabi salam dan sujud dua kali untuk sujud sahwi. Ya. Jadi intinya memang ada dua pendapat di situ. Ada yang berpendapat pokoknya ragu seperti apapun itu pilih yang sedikit. Itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di sini. Tetapi wallah alam yang ragu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tidak ragu seperti itu. Kalau dia bisa mengetahui mana yang kuat, pilih dulu mana yang kuat. Baru kalau tidak mungkin untuk menemukan mana yang kuat, pilih yang sedikit. Pilih yang sedikit. Nah, barakallahu fikum. Baik yang ini maupun yang itu, dia tetap sujud sahwi. Artinya baik dia itu bisa menemukan mana yang kuat, ataupun tidak, dan kedua kondisi tersebut, dia tetap sujud sahwi. Barakallahu fikum. Kita sambung insyaAllah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.